محمد. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار. سألت الله برينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى. بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي فاجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من نهوى وتدنو مننا علوى. نشاهدها بهذه الدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رب فاجعلنا من الأخيار. سروره قد توالى بحبيبين أما الآن ما نوالى يا لقلبي Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbak-mbak dan ibu-ibu harap maju, jangan jauh-jauh dari saya. Minumnya dikeluarkan kopi. Bersandar gini boleh ya. Ini meja untuk, maksudnya biar mepet gitu. Saya buatkan meja itu biar mepet. Terus kalau dilihat bentuknya halaqah. Ayo diisi yang pas rapat. Ya, soft berikutnya tinggal ngikuti. Nanti kalau dilihat biar bagus. Ikuti situ ke tengah situ enggak apa, dekat kamera boleh. Biar anu, soft berikutnya ngikuti. Jangan membuat soft baru sebelum softnya penuh. Seto, diarahkan set. Bentuk nyambung. Ini untuk alasan keberkahan sama alasan keindahan buat yang nonton di rumah. Karena kalau yang di sini kan merasakan keindahan. Kalau yang di rumah itu indahnya apa? Kalau tidak dipertontonkan indah, yang di rumah tidak bisa mengikuti keindahan. Makanya harus ditata yang rapi. Ya, Mas Roni, mau kemana? Kopi, boleh. Oke, nanti kalau ada yang datang lagi, diarahkan bentuk halaqah. Ya. Al-Fatihah ala mana wa habibi Ali wa ila hadrati Nabi SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح حبيبي أبو بكر بن عبد الله بن طالب أعطى صحابنا علي بن محمد بن حفصي حبيبي محمد أنيس بن الحبشي جدي أحمد عبد الرحمن جدي علي بن الحبشي ووالدي محمد أحمد أدرس وسلم إبراهيم ثم إلى روح إمام يحيى بن شرف النواوي وصول فرهيم وأوليائنا وأولمائنا ومشايخنا ومشايخكم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid-din wa ala ali wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Sesi kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita pada Rabu yang lalu masih di alinea yang pertama. Belum menginjak alinea yang kedua dari Muqaddimah. Ya, Muqaddimatul Kitab masih alinea yang pertama. Pada Rabu yang lalu kita membahas kalimat Alladzi aykadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Allah membangkitkan, membangunkan orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah pilih. Kemudian Allah menjadikan mereka zuhud terhadap dunia ini. Kita sudah bahas bab zuhud secara ringkas, ya, sudah bahas. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, hamba-hamba pilihan Allah, itu pertama kali proses yang dilakukan adalah dijadikan zuhud terhadap dunia. Bagaimana mereka bisa zuhud menjauhi dunia? Karena Allah telah aiqadhahum. Ya, aiqadhah min khalqih, Allah telah membangunkan mereka. Sayyidina Ali karamallahu menyatakan, "An-nasu niyam idza matu intabahu." Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "An-nasu niyam." Manusia ini tidur. Ya, manusia ini sebetulnya yang hidup ini lagi tidur. Idza matu intabahu. Nanti kalau udah mati baru bangun. Ya, dari alam barzah sana baru bisa lihat nih hakikat dunia, sadar. Oh, ternyata itu dunia seperti itu. Nah, itu manusia secara umum. Beda dengan hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba pilihan Allah di dunia ini mereka sudah dibangunkan. Ya, sebelum mati mereka sudah dibangunkan. Sehingga mereka melihat dunia itu apa adanya, aslinya dunia seperti apa, lihat. Nah, karena mereka udah bisa lihat hakikatnya dunia, maka mereka menyingkiri, menjauhi dunia. Boleh ngasih contoh agak gak enak? Boleh? Iya. Ada orang mendekati seorang wanita. Ini contoh yang paling gampang dipakai, itu hubungan pria sama wanita. Atau sebaliknya, seorang wanita mendekati seorang pria. Dilihat wajahnya cantik atau wajahnya enggak ganteng. Cantik, ganteng. Yang tampak di matanya seperti itu. Wajahnya cantik, wajahnya ganteng. Itu yang tampak di matanya. Ternyata dia dikasih kacamata. Dengan kacamata itu dia bisa lihat itu. Bisa lihat wajah aslinya. Oh, ternyata ini bedaknya tebelnya 5 cm. Oh, ternyata usianya tidak sesuai KTP. KTP 27, kenyataan 72. Kan KTP 27, kenyataan 72. Oh, kelihatannya bodinya aduhai. Bodinya aduhai. Begitu dibuat, dibuka, kerangka itu semuanya. Karena nenek tertutup sama pakaiannya. Ya, tertipu sama pakaiannya. Nah, orang yang tahu mau enggak kira-kira mendekati pria atau wanita yang seperti itu? Mas, yang muda masih banyak. Ngapain ngejar nenek? Begitu kan? Nah, dunia itu di mata orang-orang yang soleh hakikatnya kelihatan. Jadi jeleknya itu kelihatan. Kotornya itu kelihatan. Nah, kalau udah tahu kotornya kelihatan, siapa yang mau deketin, kan gitu ya? Siapa yang mau deketin? Atau contoh yang sederhana, makanan kelihatannya bagus, resoles atau apa, tapi kita dikasih tahu dalamnya itu, mohon maaf ya, agak jorok. Isinya bukan sayur mayur, isinya bukan daging, tapi isinya ada TINGA. Saya mau nanya, seindah apapun bentuknya, mau Anda mendekatinya? Muntah duluan kan, ingat aja langsung, kan begitu, jijiknya luar biasa. Nah, dunia itu dipandang orang-orang soleh seperti itu, tahu hakikatnya, maka mereka walaupun ditawari ya, menghindar jijik itu. Dunia bukan materi ya, jangan salah. Jadi kalau bicara dunia itu gak ada hubungannya sama materi. Ya, kadang-kadang orang itu gak punya materi tapi hatinya penuh dengan dunia. Kadang-kadang orang itu berlimpah materi tapi sama sekali tidak cinta dunia. Dunia itu segala sesuatu yang membuatmu lalai dari Allah itu dunia. Segala sesuatu yang membuatmu lalai dari Allah itu dunia. Kehidupan sebelum akhirat ini adalah dunia. Nah, kehidupan sebelum akhirat yang buat kamu enggak lupa sama Allah bukan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata di dunia ada hasanah. Ada kebaikan di dunia ini. Di antaranya suami yang soleh, itu kebaikan di dunia. Istri yang solehah, kebaikan di dunia. Mau mimpi ketemu Nabi di mana? Ya di dunia. mimpi ketemu Nabi di dunia SAW. Makanya dunia ini bukan materi, bukan materi, tapi sesuatu sebelum kematian yang membuat engkau lupa kepada Allah, yang jauhkan kamu dari Allah, itu adalah dunia. Nah, hamba-hamba yang dipilih sama Allah, proses nomor satu ditunjukkan hakikat dunia, aikallahum, ya, aikallahu min khalqi, dibangunkan sama Allah, ditunjukkan hakikat dunia, akhirnya mereka pun sama Allah dibuat menjauhi dunia. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, wasyaghalahum bimuraqabatihi. Bisa dibaca wasyaghalahum, bisa dibaca wasyaghalahum dengan tasdid ghain atau takhfif ghain. Bisa syaghalahum, bisa syaghalahum. Artinya sama, cuman kalau pakai tasdid itu untuk mubalaghah, itu bahasa Arab ya. Menyibukkan. Allah membuat mereka sibuk. Kalau syaghalahum, Allah membuat mereka sangat sibuk. Bedanya ya banyak sih ya. Antara sibuk sama sangat sibuk, bedanya banyak enggak? Banyak. Dua-dua bisa. Wasyaghalahum sama wasyaghalahum. Wasyaghalahum dan wasyaghalahum. Dua-dua bisa dibaca untuk kalimat ini. Nah, itu loh bedanya ngaji Riyadhus Shalihin buka kitab sama buka terjemahan. Ya kalau terjemahan kan tergantung yang menerjemahkan. Tapi kalau kita buka kitab kan aslinya ini diterangkan dulu, baru diterjemahkan. Allah membuat mereka sibuk. Ya ini lihat kesibukannya apa ini. Allah membuat mereka sibuk. Jadi hamba-hamba pilihan ini dibuat sibuk sama Allah. Sibuk apa? Bimuraqabatihi. Sibuk mengawasi Allah. Sibuk muraqabah. Sibuk mengawasi Allah. Jangan bingung, kita akan bahas ini. Bisa enggak kita mengawasi Allah? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Enggak apa-apa, jangan bingung ya. Kopi satu lagi, ada yang tumpah di depan. Job baru. Bagian kopi yang depan saya persis. Wa syaghalahum, dibuat sibuk sama Allah. Apa sibukannya? Mengawasi Allah. Kita ingat makna ihsan. Ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Ya kalau kata-kata seakan-akan engkau melihat Allah, jangan dibayangkan kita melihat Allah kemudian bayang-bayangkan Allah, enggak boleh. Karena Allah enggak bisa dibayangkan. Allah enggak bisa dibayangkan. Maha suci Allah dari semua upaya membayangkan. Maha suci Allah dari semua upaya membayangkan. Siapa yang berupaya membayangkan zat Allah, maka dia telah menyekutukan Allah karena ada menganggap ada makhluk saingannya Allah. Sebab semua bayangan kita adalah ciptaan Allah. Semua bayangan yang kita pikirkan itu ciptaannya Allah. Jadi kalau kita berupaya membayangkan zatnya Allah, fisiknya Allah, berarti kita lagi menciptakan sesembahan di kepala kita, ya, arca di kepala kita, patung di kepala kita. Kita lagi menggambarkan sosok yang akan kita sembah, dan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah dari segala bentuk penggambaran atau pengkhayalan. Nah, melihat Allah bagaimana? Ya kamu lihat janji-janji Allah. Karena kata Allah, seperti kamu melihat surga. Sudah kita nyembah Allah ini seperti lihat surga? Sudah kita nyembah Allah seperti kita lihat neraka di hadapan gini? Ini diantaranya, diturunkan maknanya sesuai dengan batas kemampuan kita. Udah bisa kita nyembah Allah seakan-akan surga di depan kita? Contoh-contoh. Ada orang lomba lari. Masih ingat kisah tentang lomba lari? Saya belum pernah cerita kok. Misal ada orang lomba lari, mohon maaf, dua pemuda ganteng-ganteng lomba lari, hadiahnya di depan sana bidadari. Kelihatan tuh bidadarinya. Yang kalah nyemplung neraka. Saya mau nanya, itu larinya kira-kira bagaimana? Kalau menang dapat bidadari, kalau kalah cebur neraka. Kira-kira gimana? Gak ikut. Ini jawaban yang paling bagus, gak ikut gitu kan. Kalau perlombaan gak ikut. Tapi ini dipaksa ikut. Itu kan ada film itu apa? Ender Game atau apa itu ya? Ada film yang orang lomba ditonton, yang kalah mati, yang menang hidup, kan begitu kan? Ada kan Ender Game apa itu? Enggak tahu sana judulnya apa itu kan. Ada kan film gitu? Ada kan? Ya, misal tuh dipaksa, kita ini harus masuk ke dunia. Dunia itu kan yang menang surga, yang kalah neraka. Begitu kan ya? Betul kan? Tapi kan Allah fair, ditunjukkan nih jalannya ke surga ini, jalannya ke neraka ini, ditunjukkan semua. Nah ini ditunjukkan, kalau menang kamu dapat bidadari, kalah kamu nyebur ke dalam api. Saya mau nanya, larinya kira-kira bagaimana? Sekuat tenaga kan? Ya. Nah kita ibadah dengan mandang surga udah bisa belum? Belum. Nyatanya masih mandang yang lain. Allahu Akbar. Habis ini makan sate. Kalau mandang surga kan gak sempat mikir sate kan ya? Kalau mandang surga gak sempat mikir sate. Masih ingat kisah tentang seorang hartawan yang mengadakan sayembara, ngundang semua relasinya, pesta kebun, terus dia umumkan, siapa yang berhasil berenang dari tepi kolam ini sampai ke tepi yang lain, maka dia akan saya nikahkan dengan satu-satunya putri kesayangan saya dan akan mewarisi seluruh kekayaan perusahaan saya. Dan sebagai informasi, di dalam kolam renang ini sudah saya ceburkan buaya-buaya ganas yang tiga bulan tidak diberi makan. Saya mau nanya, ada yang berani ikut sayembara? Tidak ada. Hadiahnya menggiurkan, tapi ancamannya lebih menakutkan, betul ya? Ancamannya lebih menakutkan. Jenengan berani ikut? Ikut nonton, betul ya? Ikut nonton, tidak berani ikut cebur ya? Tiba-tiba ada orang yang nyebur, biur. Ada orang yang nyebur, biur. Dan berhasil sampai ke tepi. Semua mengeluh-elukan, oh digendong, diangkat, selamat, kamu juara, kamu dapat putri hartawan, kamu warisi kekayaannya. Dalam kondisi seperti itu dia pun menoleh, kurang ajar, siapa tadi yang dorong saya? Siapa tadi yang dorong saya? Ternyata dia gak niat nyebur, diceburkan oleh kawannya. Tapi karena dia ingat, bukan ingat putri itu bukan, ingat ancamannya, gagal mati aku. Kalau gagal mati, maka dia berhasil sampai ke tepi. Nah pertanyaannya, sudahkah kita muraqabah, mengawasi Allah, dalam arti mengawasi janji-janji Allah, mengawasi ancaman Allah dalam semua gerak-gerik kita, sehingga kita bisa berjalan dengan benar ke Allah? Sudah belum? Belum. Itu di antara arti muraqabah. Muraqabah artinya juga mengawasi penilaian Allah kepada kita. Muraqabah, mengawasi. Mengawasi apa? Mengawasi penilaian Allah kepadamu. Kira-kira bagaimana ya pendapat Allah tentang sholat saya ini? Kira-kira bagaimana ya pendapat Allah tentang majelis saya ini? Kira-kira bagaimana ya pendapat Allah tentang bagaimana penyampaian saya dalam mengajar? Kira-kira bagaimana ya pendapat Allah tentang bagaimana duduk saya dalam belajar? Kira-kira bagaimana ya pendapat Allah tentang sedekah yang saya keluarkan? Kira-kira bagaimana ya pendapat Allah tentang senyum yang saya tebarkan? Kira-kira bagaimana pendapat Allah? Dia mengukur kira-kira dapat nilai berapa dia dalam pandangan Allah Ta'ala. Nanya, sudah gitu belum? Pernah, cuman sesaat di antara miliaran saat. Sesaat di antara miliaran saat. Jadi sibuknya kebanyakan manusia itu sibuk mengawasi pengawasan orang. Wah, kita nanti kalau gak datang gak enak loh sama dia. Wah, nanti dia begini loh. Wah, dia, mereka, beliau, manusia. Sibuk mengawasi penilaian manusia. Jadi sangat beda sifatnya hamba-hamba Allah yang terpilih sama yang gak jelas. Jadi yang terpilih sibuk mengawasi Allah, dalam arti mengawasi bagaimana Allah mengawasi dia, bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Nah, muraqabah ini karena kesibukannya itu, artinya apa? Tidak ada satu waktu pun yang terlewatkan tanpa muraqabah. Contoh, ada seorang soleh sholat. Ketika ditanya, gimana kamu bisa sholat kok khusyuk? Kita kalau baca kisah orang-orang soleh itu, sholat malamnya saja, kita gak bicara sholat wajibnya, sholat malamnya, tetangganya itu bisa tahu kalau orang soleh itu sudah meninggal dunia, ya, karena anaknya itu ngomong gitu. Itu kok tiang yang di atas rumah itu kok gak ada, wahai ayah? Mana tiang itu? Anaknya nanya. Karena dari jauh gitu tampak seperti tiang. Itu bukan tiang gitu. Itu hamba Allah yang soleh, tiap malam dia sholat malam, itu yang kamu lihat lagi sholat malam dia. Artinya, anak itu lihat berjam-jam cuman berdiri terus, maksudnya tiang kok. Berjam-jam berdiri, kalau kita itu berdirinya paling berapa menit? Berjam-jam berdiri dan berdirinya tegak, gak goyang sama sekali. Kalau kita berdiri 1 jam kira-kira bagaimana? Digotong gitu ya, pingsan. Atau sempoyongan, atau geraknya luar biasa. Kenapa mereka, beliau-beliau ini bisa berdiri tegak, gak bergerak? Makanya dalam fikih sholat itu, sampai ada aturan kan, siapa bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang besar, sholatnya batal. Betul kan? Bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan besar, maka sholatnya batal. Itu termasuk yang membatalkan sholat. Kenapa? Nah, karena di hadapan Allah kok kamu gerak terus? Di hadapan Allah ya tenang. Tenang. Kenapa dia bisa tenang di hadapan Allah? Karena dia merasa diteliti sama Allah. Kakinya diteliti, tangannya diteliti, ya kepalanya diteliti. Ini kepalamu ini noleh kemana nih? Lihat tempat sujud sana. Lihat tempat sujud ini. Seperti malaikat ngomong, lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud gitu. Dah, jangan lihat karpetnya. Terus dia nih, diawasi sama Allah Ta'ala. Dia merasakan itu. Fa innahu yarak. Kalau kamu enggak bisa lihat Allah, rasakan saja kamu diawasi Allah. Lah merasa diawasi Allah ini, dilihat sama Allah tuh tingkatannya macam-macam. Yang paling gampang tuh merasa ada malaikat kanan dan kiri, itu paling gampang, tingkatan paling rendah. Sudah lulus belum? Loh, kita aja enggak pernah sadar ada malaikat di kanan dan di kiri kok. Seakan-akan itu cuman dongeng. Cuman pertanyaan di sekolah, malaikat pencatat kebajikan yang ada di kanan saya, ada di pundak kanan kita, namanya siapa? Rocky. Malaikat pencatat keburukan di pundak kiri, namanya siapa? Atid. Betul, selesai. Ya kan? Itu cuman seperti dongeng, ya seperti dongeng, kisah dan cuman jawaban di sekolahan. Dari pagi tadi, demi Allah, saya sumpah kalian, jawab dengan jujur. Dari pagi tadi sampai sekarang, sudah kerasa ada malaikat yang nyatet enggak? Lah ya makanya, ini kita ini tingkat yang paling dasar aja masih gagal kok ya. Muraqabah yang paling dasar, merasa diawasi malaikat, itu aja kita enggak kerasa gitu loh. Jadi jangan gaya, saya udah muraqabah sama Allah kok, muraqabah Allah saya ini. Aduh mas, ngelindur kamu. Ngelamut, mak mau mikir aduh-aduh. Ini loh malaikat di kanan dan di kiri dirasakan dulu. Ba'dus sholihin, sebagian orang soleh itu bisa ngomong sama malaikat yang di kanan dan di kirinya. Nah, itu yang pongso yang enggak percaya jangan percaya. Saya cuma mau cerita sama yang percaya kok. Kalau enggak percaya jangan dengarkan, rugi nanti habis waktunya, ya. Lah yang percaya itu sebagian orang soleh itu sampai kalau dapat pertanyaan di majelis itu noleh kanan dulu. Setelah itu noleh kiri. Setelah itu lihat ke dadanya. Ditanya sama orang-orang. Tadi kenapa kok mau jawab noleh kanan, noleh kiri, lihat dada? Jawab, saya itu enggak ngerti jawabannya apa. Saya nanya sama malaikat yang di kanan, ada soal begitu jawabannya apa? Malaikatnya geleng kepala, enggak tahu. Saya nanya sama malaikat yang di kiri, malaikatnya juga geleng kepala, enggak tahu. Akhirnya saya nanya ke dada saya, maka Allah pun ngirimkan jawaban ke hati saya. Ini jawabannya. Mesti yang enggak percaya, khurafat itu khurafat. Ya biarinlah mau dibilang khurafat. Yang enggak percaya enggak apa-apa, saya enggak maksa orang percaya. Maka itulah orang sholat disuruh ngasih salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya mau sendiri mau berjamaah. Kalau dibilang itu ngasih salam makmum gitu ya. Nah, kalau sholatnya sendiri mau ngasih salam siapa? Min adabis sholat, di antara adab-adabnya sholat ketika noleh ke kanan itu nolehnya bukan ke kanan, ke arah pundak begini kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Arahnya kan ke pundak. Niatnya untuk ngasih salam yang di sebelah kanan kita maupun di belakang kanan kita, sebelah kiri kita maupun di belakang kiri kita, dan yang terpenting adalah menjawab salamnya imam itu kalau berjamaah. Makanya disuruh nunggu dulu imam sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Itu niatnya jawab salam imam. Di antaranya begitu, karena imam ngasih salam pada makmum. Kadang makmumnya enggak punya aturan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sabaran nih, enggak nunggu imam menyelesaikan salam. Nah, di antara adabnya adalah niat untuk memberikan salam kepada malaikat di kanan dan memberikan salam kepada malaikat yang di kiri. Jangan punya persepsi yang di kanan kan baik, yang di kiri kan jahat, ngawur kamu. Malaikat tuh baik semua, cuman yang ini tugasnya nyatat kebaikan, yang ini tugasnya nyatat keburukan. Malaikat Malik penjaga neraka, buruk, ya baik malaikat kok. Enggak ada malaikat buruk, semua malaikat baik, cuman tugasnya di neraka. Emangnya enak tugas di neraka? Enggak boleh senyum sama Allah. Harus mengutus. Harus wajahnya enggak enak. Terus yang dilihat juga orangnya enggak enak. Malaikat Ridwan itu sungguh beruntung. Ya, kenapa? Karena tiap hari kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Lah malaikat Malik ketemunya Fir'aun, Namrud. Gitu. Makanya ketika Rasulullah SAW datang ke surga, apa ke neraka ketika survei, ketika Mi'raj, survei, itu kan malaikat Malik seneng, mau senyum. Tapi kan belum ada instruksi malaikat Jibril untuk senyum. Karena instruksi dari Allah Ta'ala, kamu enggak boleh senyum, kan begitu. Maka ketika diajak senyum sama Nabi SAW, malaikat Malik ini enggak balas senyum, bingung dia. Perintahnya itu suruh merengut. Nah ini Nabi, masa merengut sama Nabi? Maka malaikat Jibril bertanya, ayo senyum, baru senyum. Malaikat Malik senyum. Ketika malaikat Malik senyum, tepung ini neraka senang semuanya, karena enggak pernah malaikat mesem itu, hari itu aja. Hari itu malaikat senyum luar biasa. Senyum pada Nabi kan senyumnya luar biasa. Yang di neraka lihat semua, wih malaikatnya ganteng gitu kali ya. Senyum gitu. Lah itulah termasuk rahmatnya Rasulullah SAW kepada yang berada di neraka. Loh Bib, itu kan waktu Mi'raj. Ini loh, banyak orang yang enggak belajar tentang Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan lintas waktu. Lintas waktu. Karena Rasul survei ke surga dan survei ke neraka yang sudah ada penghuninya. Sementara surga dan neraka belum ada penghuninya. Survei. Ya, diajak Allah lintas waktu. Ya, biar apa? Biar ngerti tuh umatnya seperti apa. Yang dapat siksa seperti apa. Nanti bisa cerita. Saya udah lihat hasilnya loh. Kalian mau ikut? Mau selamat? Nih, ikuti saya. Kan begitu kan? Mau celaka? Ya udah, enggak usah ikuti saya. Sudah lihat saya. Oh, sebagian sahabat aja mimpi kok. Sebagian sahabat tuh mimpi orang-orang yang masuk neraka siapa tahu. Ada sahabat ngerti mimpi. Ya, ditunjukkan siapa yang masuk neraka. Orangnya masih hidup semua itu. Sahabat sudah ngerti. Diberi mimpi. Mimpinya juga lintas waktu. Naam. Jadi muraqabah adalah mengawasi Allah, dalam arti diantaranya mengawasi penilaian Allah Ta'ala. Kemudian mengawasi, merasakan diawasi Allah. Nah, merasakan diawasi Allah itu bagaimana? Dinilai sama Allah lewat malaikat-malaikatnya. Ada malaikat nih yang terus menjaga kita. Ada penelitian tuh di barat. Satu orang tuh yang perilakunya enggak baik. Datang ke sana gagal, datang ke sana gagal berubah. Akhirnya dia disuruh pasang kamera, ya, yang menyuting dirinya sendiri selama 12 jam. Selesai itu suruh nonton, tiap hari begitu. Terus suruh memperbaiki mana yang gak baik. Nah, setelah sekian lama, kamera itu suruh ngelepas. Nah, ketika kamera yang sudah dilepas, dia merasa masih seperti pakai kamera. Sehingga dia jaga perilakunya betul. Ya, jaga perilakunya betul. Nah, kita hidup ini lagi diawasi malaikat. Yang dekat maupun malaikat yang jauh. Semua ngawasi kita. Dilihat sama malaikat. Oh, malaikat itu kan tiap sore sama subuh, anu kan ganti tugas. Apa, shift subuh sama shift asar. Malaikat itu shift-shiftan. Iya. Shift subuh sama shift asar. Makanya dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di Indonesia dan di luar negeri, habis sholat subuh ada kebiasaan, adat berjabat tangan selepas sholat subuh. Karena berharap siapa tahu itu salah satu yang hadir itu malaikat. Siapa tahu yang hadir itu malah malaikat. Yang lagi nunggu temennya mau gantian tugas. Ya, mau gantian tuh tugas tuh waktu subuh sama asar. Yang di sana nonton gak sepakat gak apa-apa. Tertawakan saya juga boleh, gak apa-apa. Memang beginilah ajaran para kiai sama habaib tuh begini, nyantai. Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam di alam dunia ini ya seperti ini. Gambarannya begini. Mayoritasnya seperti ini. Yang orang percaya boleh, enggak percaya boleh. Masa orang dipaksa suruh percaya? Mau Allah saja enggak maksa manusia suruh percaya sama Allah. Enggak dipaksa. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam mengikuti ajaran Allah. Dalam mengikuti ajaran Allah aja enggak ada paksaan, apalagi mengikuti cerita saya. Enggak ada paksaan, boleh ikut, boleh enggak ikut. Santai saja. Tapi coba didengarkan, dicerna gitu ya. Didengarkan dan dicerna. Naam, lanjutkan ya. Muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bayangkan ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Pernah enggak kita itu pekewuh, sungkan sama malaikat di kanan dan di kiri? Saya kasih contoh ya. Ibu-ibu, mbak-mbak, mohon maaf ya. Coba di kamar Anda pasang fotonya wali-wali dalam kamar. Berani enggak lepas pakaian di kamar? Pasang fotonya Habib Umar bin Hafid, pasang fotonya Habib Anis, pasang fotonya Yai Asrori, ya Al Khidmah, pasang fotonya Abah Hanom Surya Raya itu, ya Mata Julafa, ya pasang fotonya Mbah Yai Arwani, ya pasang fotonya Mbah Yai Mangli, pasang tuh fotonya di kamar Anda, terus Anda telanjang, berani enggak? Gak enak dilihatin sama foto itu, gak enak. Gantinya masuk kamar mandi, ya kan ya? Ya pokoknya diatur, dirasakan, terasa seperti diawasi, betul kan? Nah, ini yang malaikat di kanan dan di kiri loh, kita merasa diawasi enggak? Kan kita diawasi, tapi krosopora gitu, itu kan permasalahannya. Nah, orang-orang soleh itu mereka syaghalahum, dibuat sibuk sama Allah detik demi detik. Ya, muraqabah pada Allah, merasa diawasi, merasa dinilai, merasa dikontrol, ya, merasa Allah sedang meneliti mereka. Sampai ba'dhum di antara mereka ada yang kalau jalan enggak berani lihat ke langit. Enggak pernah dengar ke langit, ya doa-doa tangannya diangkat di atas ke langit ya, menengadah ke langit, tapi wajahnya lihatnya ke tangan. Enggak berani lihat ke atas, enggak berani. Kenapa? Malu sama malaikat-malaikat yang di langit itu, malu gitu. Saking malunya menundukkan diri. Tahu orang-orang kalau ditangkap sama polisi itu. Ada enggak yang terus ini? Enggak ada. Tutupan ya kan? Begini, ambil jaketnya, ambil selimut, ambil tutupan. Disoteng orang itu kan jalan tutupan, malu dilihat. Malu dilihat. Lah pernah enggak kita merasa malu dilihat malaikat? Nah, di antara sahabat Rasulullah SAW yang sangat malu dilihat malaikat adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Menantu Rasulullah SAW dua kali. Itu pemalunya luar biasa, sampai-sampai malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman. Malaikat pun malu kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Lah ini namanya muraqabah. Nah, sibuknya sibuk muraqabah. Nah kalau kita sibuknya apa? Pikiran kita tuh gak nyambung ke Allah kok. Wah iya, dia itu jengkelin dia ya. Dia itu, dia. Kita tidak berusaha detik demi detik, tidak berusaha detik demi detik menilai kita menurut penilaiannya Allah. Makanya orang-orang soleh itu mengelamunkan penilaiannya Allah. Keren ya. Sedekah itu ngelamunkannya Allah seneng gak ya? Nah ini Allah kurang seneng ini, kurang banyak soalnya sedekahnya ini. Oh, duit saya lagi banyak. Wah ini kalau saya langsung kelihatannya sedekahnya ini Allah kurang seneng nih. Kalau lewat tangan orang lain Allah lebih seneng nih. Terus sehingga orang yang muraqabah ini menghasilkan apa? Al-ihsan fil amal. Orang yang sibuk muraqabah menghasilkan al-ihsan fil amal. Orang amal itu yang penting bukan banyaknya dulu. Bukan. Orang amal itu yang penting adalah ihsan fil amal. Amalnya itu dibuat berkualitas. Dikit berkualitas. Lebih baik daripada banyak tapi gak ada kualitasnya. Sedikit berkualitas. Lebih baik daripada banyak tidak berkualitas. Yang bagus ya udah banyak berkualitas. Nah orang-orang soleh ini karena sibuk mengawasi Allah, ya makanya dia sibuk memperbaiki amalnya. Contoh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Habib Abdullah Haddad itu kalau berjalan dari rumah menuju mihrab tempat sholatnya untuk ngimami sholat berjamaah, tidak mau disapa, diajak salaman nggak mau. Pesan-pesan, saya nanti kalau berjalan menuju mihrab sholat, tolong jangan ada yang nyapa, jangan ada yang ngajak salaman. Kenapa, Bib? Ya, karena saya dari rumah itu sudah berjalan menuju Allah. Saya ini mau sholat, jadi saya ngadepnya ke Allah sejak di rumah. Itu udah ngadep ke Allah. Jadi dandani sholat, memperbaiki sholat bukan ketika sholat aja. Wudhunya aja udah merasa diawasi Allah. Jalannya menuju sholat merasa diawasi Allah. Begini contohnya. Ini memang perbuatannya orang-orang sholat itu kadang kalau gak dikasih contoh kita gak mudeng. Kenapa? Soalnya kita belas gak seperti itu. Kita jauh banget. Jadi harus dikasih contoh yang mendekati. Misal, seorang calon temanten, dinikahkan di masjid yang hadir 10.000 orang. Dinikahkan di masjid yang hadir 10.000 orang. Terus dia berjalan menuju masjid. Saya mau nanya, artinya nyantai atau ada dak dik duk. Kemudian dia merasa orang kalau lihat dia apa ini? Wah, iki lo mantene, ini mantennya gitu kan? Padahal enggak ada yang kenal. Tapi dia merasa orang menilai saya manten, ini mantennya. Merasa diawasi orang seperti itu. Atau contoh sederhana, orang yang enggak pernah ikut pengajian seperti ini. Enggak pernah ikut. Terus diajak temannya, "Yuk pengajian." Berangkat dari rumah sampai majelis itu, dia merasa setiap orang di jalan melihat dia seperti ini loh, mau pengajian ya. Ini loh pengajian. Betul atau betul? Pernah ngalami toh? Udah ngaku aja, saya juga pernah kok. Ini kan pernah ngalami, saya masih ingat waktu saya kecil berangkat ke masjid, ikut maulid, itu kan. Itu masuk masjid itu rasanya semua mata lihat saya, padahal gak ada yang lihat gitu kan. Rasanya itu seperti itu, duduk itu rasanya, apa, gak berani gerak gitu kan. Rasanya yang di samping ini ngeliatin gitu. Ya, rasanya begitu. Itu hadir di majelis. Berangkat dari rumah itu udah merasakan, ini berangkat ke majelis pengajian, ini berangkat maulid, berangkat, ada rasanya. Nah ini orang-orang soleh, Abdullah Haddad itu mau ngadep Allah keroso, saya mau ngadep Allah. Lah kita udah di hadapan Allah gak keroso, kan hebat kita ini. Paham ya? Jadi hidupnya ini sibuk muraqabah. Karena muraqabah sehingga dia bisa itqan, bisa ihsan fil amal. Amalnya bisa jadi bagusnya luar biasa. Ya tubuhnya enggak bergerak. Itu seperti diceritakan. Kalau sekarang jenengan lihat televisi itu, mau entah itu di Madinah, entah di Mekah, entah di Indonesia, coba lihat di televisi, mana orang yang sholatnya itu bisa diam? Oh, bah, hampir 99,99% sholatnya itu diem, berdiri, diem, gak bisa. Sementara garuk-garuk, sementara gini, sementara begini, sementara ada yang lilit ke CCTV, itu kan coba lihat tuh. Coba lihat, ada yang lihat ke CCTV, macam-macam. Bentuknya kita ini, kita ngomong diri kita, benar apa enggak benar ini? Anda lihat loh di televisi itu, entah itu di Indonesia, di Mekah, di Madinah, dimanapun. Karena yang di Mekah juga banyak orang dari luar negeri, ya. Banyak orang dalam negeri, apa namanya, juga yang sama gitu. Manusia ini bicara manusianya, bukan tempatnya. Kalau tempatnya mulia, tapi manusia ini kan sesuai dengan zamannya, betul kan? Semakin kesono kan zamannya semakin buruk, manusianya juga jadi semakin buruk. Khairul qarni, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas? Ya, jadi sholatnya sudah merasa diawasi, betul-betul merasa diawasi. Gak butuh diawasi orang. Gak ada riak di dalam hatinya, gak pernah mengharapkan penilaian orang kok, masa riak? Riak itu kan buat orang-orang yang masih mengharapkan penilaian manusia, ya toh ya? Pengen pamer, ujub, bangga diri. Dia berbangganya cuma sama Allah kok. Bangga diri itu kan kalau berbangga dengan orang lain, saya nih, gua, saya. Itu namanya bangga, bangga diri. Ini orang-orang soleh itu, dia membanggakannya kepada Allah kok. Allah, engkau bangga enggak ya Allah? Engkau bangga sama enggak ya Allah nih? Bangga ya Allah sama aku ya. Jadi begitu. Jadi interaksinya itu sama Allah. Sehingga karena muraqabah, amalnya jadi bagus. Nah, terus kita ini mau latihan muraqabahnya bagaimana? Monggo sambil dimakan. Ini kalau masih hangat enak itu. Dimakan enggak apa? Bubur jagung ya. Saya dari tadi cuma lihat warnanya, lihat bentuknya, cium aromanya. Sama sekali enggak nyampe ini kopi ya, enggak. Itu kopi ya patah itu, kopi kan? Kopi yang enggak nyampe, jagung yang enggak nyampe, sibuk muraqabah, jagung. Enggak nyampe, makanya kan berusaha dapat kita. Ya ini harus nyampe ke sini. Teganya, yang hadir dikasih, yang ceramah enggak dikasih. Terjadi diskriminasi dari panitia. Diambil kok, nanya lagi. Ambil Beb, ya ambil loh ya. Apalagi suara saya gerok, apa enggak muraqabah suara saya yang gerok begini? Enggak memperhatikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nyantai ya, emang majlis Rebu ini lebih santai. Ini baru alinnya pertama muqaddimah Riyadhus Shalihin. Memang saya untuk muqaddimah dari dulu, kalau bahas Riyadhus Shalihin, saya fokus benar di muqaddimah. Karena intinya buku itu di kata pengantar, di muqaddimah. Kalau paham muqaddimahnya, selanjutnya gampang. Jadi kita udah belajar apa tadi? Allah punya sifat jamal, punya sifat jalal. Ya. Kemudian kita juga belajar bahwasannya orang-orang yang berakal, orang-orang pilihan Allah itu punya ciri khas nomor satu, hidupnya zuhud. Ya, hidupnya zuhud. Yang nomor dua, hidupnya itu dalam muraqabah. Muraqabah. Jadi muraqabah itu bisa merasa diawasi, ya, bisa mengawasi. Nah, kalau mengawasi janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mengawasi bagaimana perlakuannya Allah sama dia kalau begini, begini, begini, hasilnya bagaimana, itu dia awasi. Merasa diawasi, ya, ini perilakunya ini baik oleh malaikat, ya, atau nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Lanjut. Nanti kalau enggak dilanjut enggak maju-maju. Wa idamatil afkar. Ada naskah yang idamatil afkar, ada naskah yang mudawamatil afkar. Jadi kitab Riyadhus Shalihin itu mukadimahnya ada kalimat yang idamatil afkar, ada kalimat yang mudawamatil afkar. Artinya sama. Senantiasa rajin berpikir. Ya, bukan seperti kita-kita ini. Kita ini bagusnya pakai ilmu ojo mikir. Nah, orang yang ojo mikir itu yang gak mikir nanti rajin mikir. Nah, bingung gak? Orang yang rajin mikir tidak akan berpikir. Orang yang rajin mikir seperti kita-kita gak akan pernah mikir. Silahkan mumet dulu. Jadi yang dimaksud senantiasa berpikir, nanti akan kita bahas, bukan seperti yang kita lakukan. Kalau kita lakukan ini, kita memikirkan dunia, enggak boleh itu. Besok bisa makan enggak ya? Nanti kalau dipecat terus gimana? Terus nanti kalau diputus sama dia, terus nasibku bagaimana? Mikirkan pacaran. Kalau si dia nanti cinta sama orang lain, aku terus gimana? Nanti kalau aku dipecat dari perusahaan, terus gimana? Kalau tokoku kontraknya habis, gak beli kontrak lagi, nanti terus gimana? Yang dipikir dunia, dunia, dunia, dunia. Bukan itu yang dimaksud berpikir. Yang dimaksud berpikir bagaimana? Perlu kita terangkan dulu seperti waktu itu saya terangkan di hari Jumat. Alhamdulillah, tanda-tanda pengabulan permohonan kopi telah tiba. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Is, lewat sini aja. Ini bisa nih. Ngapain muter jauh-jauh? Ya, sebagai tanda terima kasih, jadi kamu bisa jalan pintas. Mari, silakan diminum. Oh, sudah habis. Sudah minum, sudah makan. Saya baru dapat. Is. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman tuh nggak berani ngasih saya kopi karena khawatir kalau kopinya kurang enak nanti saya tegur. Kan saya selalu minta kopi ini maksudnya biar ngerti kualitas kopinya ini yang disuguhkan buat teman-teman saya enak atau enggak enak. Kalau enggak enak kan nanti saya hukum pecut 50 kali. Nyugui tamu-tamu saya kan tamu-tamu cari ilmu harus enak enak. Oh, kopi banyak. Kadang kopi banyak nanti kopinya dibuat encer. Itu kan seperti orang bakhil gitu ya. Ya Is ya. Ya Is kan enggak buat kopi tuh. Aman, aman. Aman. Tapi ini enak ya. Enak, kalau Anda pengen teman saya enggak saya hukum cambuk 50 kali, bilang enak. Enak kan ini? Enak, ya. Selamat berarti saya kayak kopi. Alhamdulillah, memang enak ini. Cuman ini kalau jahenya lebih kroso, lebih enak. Ini belum pakai jahe ini. Cuman pakai serai ini. Loh, saya itu pecinta kopi, ya. Allah kasih hidung itu untuk begini loh. Alhamdulillah. Lanjut. Dikit lagi ya. Jangan banyak-banyak. Rebu ini bukan majlis seperti Jumat. Kalau Jumat 2 jam. Kalau Rebu cukup 10 menit selesai. Gitu. Hah? Udah berapa lama saya ngomong ini? Nggak ngitung waktu. Oh ya. Saya sudah bicara sekitar 45 menit. Lanjut ya. Wa mudawamatil afkar atau idamatil afkar. Ajek, continue, istiqomah, tekun berpikir. Tekun berpikir. Perlu dijelaskan kembali. Ini Mas Seto nanti bisa dipotong, ini bisa di-share kemana-mana untuk yang satu ini. Bedanya fikir sama zikir. Ini jarang dibahas. Semua yang berkaitan dengan Allah itu zikir. Sedangkan yang berkaitan dengan makhluk itu fikir. Terlarang kita berpikir tentang Allah. Yang tentang Allah itu adalah zikir. Udzkurullaha dzikran katsira. Enggak ada tafakkaru fillah, enggak ada. Berpikirlah tentang Allah, enggak ada. Tentang Allah adalah kamu jangan berpikir tentang Allah, tapi zikir. Zikir, zikir. Mau duduk, mau berdiri, mau berbaring, zikir sama Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi kalau tentang Allah jangan fikir, tapi zikir. Sedangkan tentang makhluk ciptaannya Allah, kamu jangan zikir. Nah ini kebalikannya sekarang. Nih akhir zaman ini muncul orang-orang mikir Allah, tapi urusan kekasihnya gak mikir, zikir, disebut, diinget-inget terus. Seharusnya Allah itu bukan dipikir, tapi dizikir, diingat. Diingat, disebut, diingat, disebut, diingat, disebut. Ingat ancamannya, istighfar, tobat. Ya kan? Ingat karunianya, syukur, alhamdulillah. Jangan kemudian ingat zatnya Allah, kemudian berusaha mikir zatnya Allah, mikir bentuknya Allah, mikir fisiknya Allah. Na'udzubillah min zalik. Itu suatu yang sangat dilarang dalam agama Allah. Kenapa? Karena fikir kita, kemampuan berfikir kita tidak pernah diciptakan untuk memikirkan penciptanya. Kapasitasnya ini untuk memikirkan makhluk. Sebab semua yang kita pikirkan tentang zatnya Allah, tentang fisiknya Allah, dalam kepala kita, kita bayangkan macam-macam. Semua yang bisa kita bayangkan itu adalah ciptaan, itu adalah makhluk. Makanya gak mungkin Allah bisa dibayangkan. Kamu bayangkan Allah, berarti kamu ciptakan patung di dalam kepalamu. Kamu bayangkan Allah di langit, maka kamu tempatkan Allah di langit. Kamu tempatkan Allah di arsy, seakan-akan Allah bertempat di arsy. Dibayangkan seperti itu, kamu telah keluar dari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Maha suci Allah dari berdiam di suatu tempat. Maha suci Allah dari bisa dibayangkan dengan sebuah gambaran. Maha suci Allah dari diserupai oleh sesuatu. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'. Gak ada sesuatu yang bisa menyerupai Allah. Makanya Al-Quran jelas, semua yang tentang Allah adalah zikir, zikir, zikir. Tapi tentang ciptaan Allah adalah fikir. Contoh, ya, kalau kita baca surat Al-Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati. Sungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi, dan dalam pergantian siang dan malam, malam dan siang, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi berpikir itu hubungannya dengan apa? Berpikir hubungannya dengan apa? Fi khalqis samawat, penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, perjalanan hari, itu berpikir tentang makhluk Allah. Tapi lanjutannya, ayat yang 191, siapa orang-orang yang berakal? Orang-orang yang berakal ini, orang yang mau berpikir tadi itu siapa? Alladzina yadzkurunallaha, urusannya dengan Allah, enggak fikir. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Lanjutannya ayatnya. Wa yatafakkaruna. Kalau tadi wa yadhkuruna, lanjutan ayatnya wa yatafakkaruna, dan orang-orang yang senantiasa berzikir fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan 7 lapis langit dan bumi. Itu Al-Imran 190-191. Jadi jelas, antara fikir dan zikir itu harus terpisah. Jangan pernah menggunakan fikir untuk fikir zatnya Allah. Nah kalau mikirkan kasih sayangnya Allah bagaimana? Ya memikirkan kasih sayangnya Allah. Nah kasih sayangnya Allah gak apa-apa, itu bukan zat. Itu kan sifat. Bagaimana ya kasih sayangnya Allah? Merasakan kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah. Kan jatuhnya nanti, ya Allah tolong sayangi aku. Jadinya zikir. Ya Allah ampuni aku. Ya Allah bermuralah kepadaku. Jadinya dia akan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat di dalam berbagai hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang ya, melarang umat Islam untuk berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang sangat dilarang, enggak boleh. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan pernah berpikir tentang zatnya Allah. Nah, ini harus bisa dibedakan antara fikir dan antara zikir. Nah, orang yang mau merenungkan tujuh lapis langit dan bumi, nanti dia akan ingat sama Allah. Dia akan ingat sama Allah, ya Allah. Ya, loh, Ustaz, itu kan ada hadis tentang arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Saya mau nanya, singgasananya Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Lah kalau makhluk ya boleh difikirkan singgasananya, tapi jangan Allahnya. Paham ya? Allah katanya istiwa di arsy. Allah bersemayam di arsy. Betul, Allah istiwa, tapi istiwa artinya bukan tinggal. Bersemayam dalam bahasa Arab beda dengan bersemayam dalam bahasa Indonesia. Istiwa dalam bahasa Arab itu punya makna yang banyak. Dan ahli tafsir ahlu sunnah wal jamaah mengimani ayat tersebut sesuai dengan ayatnya. Ya, sesuai dengan ayatnya. Tapi artinya diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari berdiam di arsy. Gak mungkin Allah berdiam di arsy. Logikanya begini. Kalau Allah berdiam di arsy, berarti arsy itu lebih besar dari Allah. Kemudian arsy dipikul sama malaikat. Berarti malaikat itu kuat mikul Allah. Hebatkan malaikatnya. Paham? Kalau Allah berada di arsy, berarti ada jarak antara manusia dengan Allah. Karena berdiam di suatu tempat. Nah, kalau Allah berdiam di arsy, ya, nah sebelum arsy diciptakan, Allah berdiam di mana? Karena arsy adalah ciptaan Allah. Jadi maha suci, enggak mungkin Allah berdiam di suatu tempat. Maka jangan pernah mikir tentang Allah. Lah terus gimana? Enggak boleh kamu mikir. Dan dibilangi, kalau Allah jangan mikir. Maka pertanyaanmu enggak ada jawabannya. Kenapa? Enggak bisa, enggak apa. Udah kamu iman saja, kamu zikir. Nanti udah masuk surga ngerti sendiri. Udah gitu loh. Gitu aja kok repot. Menukil kalimat Gus Dur, gitu aja kok repot. Terus tinggal manut. Ya kan? Allah tidak berdiam di satu tempat. Maha suci Allah berdiam di satu tempat. Tapi ada ayat tentang arsy. Ya memang ada tentang arsy. Katanya Allah bersemayam di sana. Iya, bersemayam bukan tinggal. Bersemayam kok gak tinggal bagaimana? Contoh. Boleh. Saya kasih contoh. Misal saya menguasai rumah jenengan. Siapa yang menduduki rumah itu? Ustadz Novel. Ustadz Novel menduduki rumah Pak Samsul. Artinya apa di situ? Saya duduk di sana. Artinya saya duduk di sana atau saya menguasai? Menguasai. Fulan menduduki wilayah A. Apa duduk di sana? Enggak. Itu bahasa gitu loh. Itu bahasa yang punya banyak makna. Tapi kita karena ta'aduban, kita ini bodoh. Itu namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memang tidak jelas maknanya gitu. Maknanya enggak jelas. Gak boleh kita menghukuminya dengan apa namanya pola pikir kita. Jadi artinya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terkadang ditakwilkan di antara artinya. Arti yang sebenarnya hanya Allah yang tahu, tapi di antara artinya adalah Allah yang menguasai arus. Allah yang memerintah arus. Allah yang ngurus arus. Jadi semua itu berada, Allah berada di atasnya. Kekuasaan Allah berada di atas semua itu. Bisa dipahami? Insya Allah paham ya. Wong babnya gampang itu, gitu aja kok repot. Jadi gak usah dibuat repot. Naam, sampai di mana tadi? Fikir sama zikir. Nah sekarang kalau ada orang ngajak kita mikir Allah, ngeri kan ya. Begini, saya mohon maaf ini biar gamblang. Kalau ada orang bilang Allah itu di atas arsy, Allah itu di langit, Anda membayangkan sesuatu atau enggak membayangkan sesuatu? Otomatis pikirannya diajak untuk membayangkan sosok. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini bahaya nih, sekarang ada orang-orang yang begitu kerjaannya nih. Ngapain ngomong seperti itu? Ya bahas ayat, bahas tapi ayat yang komplit. Kalau kita mau jujur, saya udah terangkan hari Jumat tuh, kalau mau jujur. Jujur belajar ya, jujur belajar. Pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Aina Rabbuna, aina Rabbuna. Wahai Rasulullah, di mana Tuhan kami? Di mana Tuhan kami? Rasulullah ditanya. Apakah Rasulullah langsung jawab, "Bu, Allah di arsy. Allah itu di langit, masa kamu enggak tahu?" Apakah Rasulullah menjawab seperti itu? Enggak. Diam Rasulullah SAW, diam. Karena Rasulullah enggak pernah bicara pakai pola pikirnya, enggak pernah bicara pakai hawa nafsunya. Nunggu wahyu, diam. Jawabannya apa ya Allah? Maka Allah pun wahyukan setelah itu, "Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kalau ada hamba-hambaku nanya kepadamu tentang aku, anni tentang aku. Tadi kan nanya di mana gitu. Turun ayatnya itu bukan sampaikan aku di ars, enggak. Kalau ada hamba-hambaku nanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Ketahuilah sungguh aku itu dekat. Ujibu da'wata da'i tas'al. Aku menjawab semua orang yang berdoa kepada aku. Diarahkannya kita untuk apa? Zikir. Nanya-nanya keberadaannya Allah, udahlah Allah dekat, nah kamu zikir aja. Dialog sama Allah, udah. Ngapain maksa mau bayangkan Allah, otakmu gak cukup gitu. Udah zikir. Ya, ujibu da'wata da'i tas'al. Aku menjawab panggilannya setiap orang manggil aku. Ya wes panggilan Allahnya. Allahumma ya Rabbi ya Karim ya Allah ya Arhamur Rahim ya Latif ya Asmaul Husna itu. Baca itu semua itu. Itu aja yang dipraktekkan. Enggak sibuk bahas Allah di arsy, Allah di langit, Allah turun dari langit ke bumi. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga seperti sosok dibayangkan gitu. Ini bahaya nih akhir zaman ini ada akidah yang seperti itu. Makanya hati-hati kalau belajar dari YouTube atau dari majelisnya siapapun, entah siapapun ustadznya, kalau pendapatnya seperti itu, udah jangan dengarkan. Bukan berarti ustadznya gak punya kebaikan loh ya. Orang kafir aja bisa punya kebaikan kok. Ya kan? Tapi ilmunya yang itu jangan dipakai, udah tinggalkan. Udah jangan dengarkan akidah-akidah yang begitu, udah akidahnya jangan dipakai. Kalau ngajari senyum, pakai tuh ajaran senyumnya. Ngajarin apa? Zikir, pakai ajaran zikirnya. Ngajarin begitu, I'm sorry, ya. Udah kamu, Tuhanmu beda dengan Tuhan saya. Ya memang benar Tuhannya beda. Lah apa bedanya Tuhannya Muslim sama non-Muslim? Orang-orang non-Muslim itu juga bilang Allah. Apa bedanya Allahnya dia dengan Allah kita? Ya kan? Yang membedakan kan dua hal. Tentang teori ketuhanannya sama teori kerasulannya. Kan begitu. Jadi kalau ada Muslim punya Tuhan yang beda dengan kita, ya aneh kan ya? Ini berarti kan akidahnya udah nyimpang gitu loh. Faham? Itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Makanya hati-hati. Jangan sampai Tuhan kita dibuat beda dengan Tuhannya Rasulullah SAW. Tuhan kita harus sama dengan Tuhannya Rasulullah SAW. Allah kita harus sama dengan Allahnya Rasulullah SAW. Allahnya Rasulullah tidak berdiam di suatu tempat. Allahnya Rasulullah maha suci dari berdiam di suatu tempat. Dan nanti kita akan bahas. Saya insya Allah mulai Rabu depan akan menyisipkan di samping Riyadhus Shalihin itu kitab Aqidatul Awam. Ini saya lagi buat terjemahannya sama penjelasannya sedikit, mau saya cetak yang bagus. Nanti di samping diajarkan, bukunya dijual. Lumayan, bisnis sekaligus belajar. Ya murah-murah, murah cakep bagus. Ya hasilnya nanti buat nyugi kopi ini. Buat nyugi kopi, roti, nambah-nambah semen, ya kan ya? Biar semakin cakep. Syukur-syukur nanti listriknya bisa dinaikkan, kemudian bisa dikasih AC, jadi Anda bisa masuk angin. Ya. Anda kan kalau kena AC masuk angin, kalau kipas gak apa-apa tuh. Nah, ya. Itu kayak Anwar Zahir itu kan lucu. Ya. Nah, kalau katanya ini, ada orang itu yang bakatnya miskin, ada yang bakatnya kaya. Yang bakatnya miskin kalau dikasih AC masuk angin. Diajak naik mobil mewah muntah. Itu bakatnya miskin. Kalau yang bakatnya kaya dikasih AC cocok kipas angin masuk angin. Ya. Naik truk muntah. Ini kebalikannya katanya. Ustaz, bukan saya yang ngomong Ustaz Anwar Zaid itu. Kalau orang yang bakatnya kaya itu ya, yang bakatnya miskin naik truk ya, terbuka empet-empetan gitu katanya, justru itunya nyaman. Naik mobil mewah sendirian muntah-muntah aneh gitu katanya dia. Ini bercandanya Ustaz Anwar Zahir itu. Kadang canda-canda gitu ya lumayan lah buat tambah seger, segeran. Ya itu bukan ciri-ciri tanda kaya atau miskin, bukan gitu ya. Cuman bercanda. Maksudnya kita tuh yang bisa mensyukuri ya. Kalau Pak naik mobil mewah ya syukurono. Kesempatannya naik truk ya disyukuri. Dapat kipas ya disyukuri, dapat AC ya disyukuri. Uang itu cuman angin. Betul? Kalau mobil mewah sama enggak mewah kan cuman kendaraan. Cuman kendaraan. Harganya pun mahal truk. Loh, truk sama Alphard mahal mana? Mahal truk berarti mewah mana? Lah iya, berarti mulia mana? Naik truk atau Alphard? Coba Anda pergi ke Mitsubishi, beli truk Mitsubishi harganya berapa? Pajero berapa? Coba lihat. Tapi kalau Anda naik Pajero, ya nyalip truk, merasa hebat mana? Pajero, mestinya supaya truk ngomong larangi kidul gitu. Ya kan orang itu tertipu sama persepsi apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Padahal kalau dijual mahal, mahal truk. Betul kan? Nah, iya. Oke, jangan tertipu sama penampilan. Penampilan itu menipu. Orang kok banyak tertipu sama yang dia rasakan, yang dia lihat, apa yang dia dengar. Yang penting regane mas, gitu kan begitu ya. Yang penting harganya, dijual laku berapa. Dijual laku berapa. Dah, diterus-teruskan jam 10. Nanti tidak tempatnya Bebseh Anda ini. Udah jam 9. Kroso gak kroso, waktunya habis. Nanti Rebu depan kita lanjut lagi ya. Masalah berpikir ini kita sambung nanti sedikit. Terus dilanjutkan bab berikutnya. Aliennya pertama alhamdulillah sudah dapat 1, 2, 3. 3 baris. Nah, loh. Lumayan toh? Nah, 4, 3 baris setengah. Aliennya pertama sudah dapat 3 baris setengah. Ini kemajuan loh, daripada cuma 1 baris terus. Yo, belajar kok ya begini, jangan tergesa-gesa. Tapi insya Allah nanti barokah. Insya Allah barokah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Saya minta satu fatihah untuk kesembuhan orang-orang yang sakit. Khususnya menitipkan doa kepada saya yang ada dalam hati saya. Dan diantaranya anak saya Ahmad Anis. Dan siapapun yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua oleh Allah diberi kesehatan selalu, ke dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam kemudahan, dan semua jamaah haji diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala sampai ke tanah air hajinya mabrur. Sehat wal afiat ala hadini. Al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibab rahmatillah adada ma fi ilmillah صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. Terima kasih.